الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Masih kita dalam mempelajari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan kemudian kita membaca syarah yang ditulis oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Bab yang berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan, قال باب عمل الرجل مع عماله. باب عمل الرجل مع عماله. Bab tentang amalan seseorang, muamalah seseorang dengan ummalnya, para pekerjanya. Para pekerja bangunannya dan juga orang-orang yang membantu menata dan membangun rumahnya atau tempat tinggalnya. Babu amalir rajuli ma'a ummalihi. Adapun kaitannya bab ini, kenapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meletakkan bab ini di tengah-tengah penyebutan tentang bangunan, tempat tinggal, rumah, menjadikan tempat tinggal ataupun rumah menjadi layak, menutupi aurat dan lain sebagainya, tidak berlebihan dalam membangun, tidak bertinggi-tinggi dan yang tidak dibutuhkan. Kemudian di tengah-tengah itu beliau menulis babu amalir rajuli ma'a ummalihi, tentang muamalah dengan para pembantu atau pekerja yang membantu bekerja membangun rumahnya atau menata rumahnya. Munasabatu zikri hadzal bab, kaitannya adalah anna bina'al bait wa islahihi yahtaju ila ummal yasta'inu bihim ala bina'il bait. Bina'ul bait wa islahuhu yahtaju ila ummalin yasta'inu bihim ala bina'il bait. Bahwasanya membangun rumah, membangun tempat tinggal, menata rumah, menata tempat tinggal dengan benar, menjadikan layak, membutuhkan ummal, membutuhkan para pembantu atau para pekerja yang membantu dia dalam menyusun atau menata atau membangun rumahnya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyisipkan bab ini di tengah-tengah yang berkaitan dengan bangunan dan tempat tinggal, karena ada kaitannya yang barusan kita sebutkan tadi. Maka beliau rahimahullahu taala menulis babu amalir rajul ma'a ummalihi. Dan yang dimaksud adalah min tawadhu'il insan وطيب خلقه, termasuk dari ketawaduan seseorang dan kebagusan akhlaknya, kebaikan akhlaknya, an ya'mala ma'a ummalihi. Setelah kita mempelajari atau menyebutkan kenapa ada bab ini di tengah-tengah bab yang berkaitan dengan menjadikan tempat tinggal layak dan lain sebagainya, kemudian muradul Imam Al-Bukhari dari bab ini adalah termasuk ketawaduan min tawadhu'il insan wa tibi khuluqihi an ya'mala ma'a 'ummalihi, termasuk dari ketawaduan seseorang dan kebaikan akhlaknya, kebagusan akhlaknya adalah seseorang ikut bekerja, ikut membantu para pekerjanya dan para pembantunya yang sedang membangun atau menata rumahnya. Wala yalzamu min dzalika an yubashira kullal 'amal. Wala yalzamu min dzalika an yubashira kullal 'amal. Tidak mesti dia harus membantu seluruh pekerjaan para pekerjanya atau para pembantunya. La yalzam, tidak mesti. Tidak mesti dia harus membantu dan ikut bekerja dari awal sampai akhir. Wa innama yusharikuhum wa yujalisuhum wa yusa'iduhum. Cukup dia ikut membantu, ikut bergabung dengan mereka, menengok dan membantu mengangkat sesuatu atau meletakkan sesuatu. Dan lain sebagainya yang menunjukkan sifat tawadhu' dan akhlak yang baik. Yang mana ahlul kibr, orang-orang yang sombong, angkuh, keras, dia jauh dari sifat-sifat tersebut. Ini maksud dari bab ini. Babu amalir rajul ma'a ummalihi. Seseorang membantu, ikut bekerja sekedarnya. Kemudian beliau rahimahullahu taala membawakan hadis dalam bab ini, qala عن نافع بن عاصم أنه سمع عبد الله بن عمر قال لابن أخ له خرج من الوهط أيعمل عمالك؟ قال لا أدري. قال أما لو كنت ثقفيا لعلمت ما يعمل عمالك. ثم التفت إلينا فقال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره وقال أبو عاصم مرة في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل. Dari Nafi ibn Asim bahwasanya beliau mendengar Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu mengatakan kepada anak saudaranya yaitu ponakannya ketika dia kharaja min al-wahd, keluar dari al-wahd. Wal-wahd huwa al-bustan wal-makanul munkhafid. Al-wahd, al-bustan, wal-makanul munkhafid. Yang dimaksud dari al-wahd adalah kebun dan juga tempat yang rendah, bagian bumi yang rendah. Kebun atau bisa disebut kebun yang ada di tempat yang rendah. Ketika keponakannya keluar dari al-wahd, dari kebun tersebut, maka Abdullah ibn Amr bertanya radhiyallahu anhu kepadanya, "Aya'malu 'ummaluka?" Apakah para pekerjamu beramal atau sedang apa, atau apa yang sedang dipekerjakan oleh para pekerjamu? Yang mana pertanyaan ini yujibu alaihi man kana yaqifu ala ummalihi. Hada su'al yujibu alaihi man kana yaqifu ma'a ummalihi wa yujalisuhum wa yusharikuhum. Yang mana pertanyaan ini dapat dijawab oleh seseorang yang bergabung dan berkecimpung dengan para pekerjanya, sehingga dia tahu apa yang sedang dipekerjakan oleh para pekerja-pekerjanya. Aya'malu 'ummaluka, apa yang sedang dipekerjakan atau apakah mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya? Qala la adri. Beliau mengatakan, aku tidak tahu. Yang mana sesedikit apapun seseorang membantu para pekerjanya, maka dia akan tahu apa yang sedang dipekerjakan atau bagaimana mereka bekerja. Sesedikit apapun dia membantu. Beliau menyebutkan, la adri. Faqala, ama law kunta thaqafiyan la alimta ma ya'malu ummaluka. Adapun jika engkau merupakan seorang dari Saqafi, seorang dari Bani Saqif, la alimta ma ya'malu ummaluk. Niscaya kamu akan mengetahui atau sungguh kamu akan mengetahui apa yang sedang dipekerjakan oleh para pekerjamu. Setelah ponakannya menjawab la adri, maka Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, ama law kunta saqafiyan la alimta ma ya'malu ummaluk. Jika engkau merupakan Saqafi, seorang dari Bani Saqif, maka sungguh kamu akan mengetahui apa yang sedang dipekerjakan oleh para pekerjamu. Li'annahum mushtahirina bil 'amal waz zira'ah was sin'ah wa amsal dzalik. Karena Saqafiyun atau Bani Saqif, mereka orang-orang yang terkenal atau masyhur dengan al-amal waz-zira'ah was-sin'ah wa amsal dzalik. Saqafiyun, mereka mustahirina bil amal, terkenal dengan orang-orang yang bekerja, waz-zira'ah dan yang lain sebagainya. Oleh dikarenakan itu, dikarenakan Bani Saqif terkenal dengan hal-hal tersebut, maka Abdullah bin Amr mengatakan, ama law kunta saqafiyan la'alimta ma ya'malu ummaluk. Thumma iltafata ilayna. Kemudian beliau menoleh kepada kami, maksudnya beliau ingin mengarahkan kepada mereka. Faqala, innar rajula idza 'amila ma'a 'ummalihi fi darihi, faqala Abu 'Asim marratan fi malihi, kana 'amilan min 'ummalillahi 'azza wa jalla. Sesungguhnya seseorang apabila dia beramal, ikut bekerja dengan para pekerjanya pada rumahnya atau di rumahnya atau pada hartanya, kana min 'ummalillahi 'azza wa jalla. Kana amilan min ummalillahi azza wa jal. Dia merupakan seorang yang bekerja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau menyampaikan, membimbing mereka agar mereka tidak membiarkan para pekerjanya bekerja dan tidak menghiraukan mereka, tidak memperdulikan. Menegur mereka, membimbing mereka untuk ikut bekerja walaupun sedikit. Karena itu merupakan sifat at-tawadhu sebagaimana yang di awal tadi kita pelajari. Kemudian beliau juga menyebutkan orang-orang yang ikut bekerja tadi pada rumahnya atau bekerja pada hartanya, maka beliau merupakan orang-orang yang bekerja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu yuthabu ala at-tawadu' wa tibil khuluq wal lutuf wa yuthab ala al-mu'amalah at-tayyibah wal bu'du minal kibri والتعالي والترفع لأنه يثاب على التواضع وطيب الخلق واللطف. Karena seseorang, kenapa disebut kana amilan min ummalillah azza wajal, merupakan orang yang tergolong orang yang bekerja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Karena dengan sifat tadi, dia tidak sombong tadi, ikut bekerja membantu para pekerjanya, karena akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ajar karena ketawaduannya, baik akhlaknya dan juga kelembutannya. Wa yusabu 'alal mu'amalah at-thayyibah, dan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan muamalahnya yang baik. Wal bu'd minal kibri wat ta'ali wat tarafu', dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ajar dikarenakan jauhnya dia dari takabbur, kesombongan, at-ta'ali wat tarafu', dan lain sebagainya, angkuh, keras, merasa tinggi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan sifat-sifat tersebut disebut oleh Abdullah bin Amr, kana 'amilan min 'ummalillah 'azza wa jalla. Ini makna yang berkaitan atau makna secara global dari hadis yang dibawakan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. So, kita ulangi sekali lagi sebelum kita membaca asy-syarah. Qala 'an Nafi' ibn 'Asim annahu sami'a 'Abdullah ibn 'Amr qala li ibn akhin lahu kharaja min al-wahd ay'malu 'ummaluka qala la adri qala ama law kunta thaqafiyan لعلمت ما يعمل عمالك ثم التفت إلينا فقال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره أو في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله تعالى بركات الشارح يتو الشيخ زيد المدخلي قال دل هذا الأثر على استحباب عمل الرجل مع عماله في داره أو مزرعته أو بستانه. أثر ini, hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, menunjukkan baiknya atau dianjurkannya amalan seseorang, perbuatan seseorang dengan membantu para pekerjanya yang ada di rumahnya atau sawah, ladang dan lain sebagainya, ataupun kebun. Lima fi dzalika minal maslahati allati tatarattabu ala dzalika, karena padanya ada maslahat, di antaranya adalah yang kita pelajari barusan. Disebutkan oleh beliau yang lainnya, qala wa minha, di antaranya, awwalan kaunuhu musyrifan ala malihi qasidan al-ajra bidzalik. Yang pertama adalah kaunuhu musyrifan ala malihi qasidan al-ajra bidzalik. Beliau dikarenakan dengan perbuatannya tersebut, dia merupakan orang yang musyrif, yang mengatur hartanya, mengharapkan ajr dengannya, karena harta, sebagaimana kita pelajari pada bab-bab yang sebelumnya tentang harta. Kita tidak bisa menggunakan harta dengan semau kita, tapi harus dengan bimbingan Islam. Ketika seorang memperhatikan para pekerjanya ikut membantu, dia akan mengetahui bagaimana para pekerjanya bekerja. Maka dia, dengan seperti itu, dia memperhatikan hartanya dengan baik. Bagaimana hartanya keluar, yang mana diantaranya adalah pada bangunannya dan juga pada orang-orang yang bekerja tadi. Maka dia memperhatikan hartanya dengan baik. Dan ketika dia meniatkan hal tersebut lillahi azza wa jalla, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ajr. Qala thaniyan kaunuhu mu'inan li'ummalihi bi'injazi ma kullifu bihi wa fi dzalika al-ajr. Di antaranya juga adalah dikarenakan beliau membantu para pekerjanya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebani kepadanya, dan membantu seorang yang membantu akan mendapatkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi maslahat-maslahat yang lainnya dari amalur rajul ma'a ummalihi, yang mana yang paling besarnya adalah dia memerhatikan hartanya dengan benar, menggunakan hartanya dengan baik, dan juga merupakan sifat at-tawabu, dan juga jauh dari at-takabbur. Qala rahimahullahu ta'ala kama jaa fi akhir al-athar idh qala Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma inna ar-rajula idha 'amila ma'a 'ummalihi fi darihi wa qala Abu 'Asim marratan fi malihi kana 'amilan min 'ummalillahi 'azza wa jalla. Tapi ini yang berkaitan dengan hadis pada bab amalir rajul ma'ummalihi, dan juga apa yang berkaitan dengan amalur rajul ma'ummalihi. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.